Mitra bisnis, mulai Jumat minggu ini, pemerintah melarang retail modern seperti supermarket mengimpor langsung buah dan sayuran. Yang boleh mengimpor hanya importir terdaftar, yang mana sekarang juga tidak boleh menjual langsung ke toko, tapi harus ke distributor terlebih dahulu, baru ke toko retail. Kebijakan ini dinilai hanya menambah rantai distribusi, menyebabkan harga naik dan merugikan konsumen. Untuk membicarakan hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan Rudy Sumampo, Sekjen Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Rudy, bagaimana komentar Anda? Ya, memang ada pro dan kontra kan ya. Jadi begini, tujuan pemerintah untuk melakukan kebijakan ini sudah tentu ada dasar pemikirannya. Tetapi hendaknya kalau kebijakan-kebijakan yang seperti ini dilihat dampak plus minusnya gitu kan, karena kalau memang itu yang terjadi, mata rantainya akan semakin panjang, otomatis berpengaruh pada harga, mungkin teori ekonomi mengatakan seperti itu ya, sehingga kalau buah dan sayur ini kan memang dilihat dari frekuensinya dan kuantitasnya tidak begitu besar dibandingkan dengan buah dari dalamnya. Maksudnya hanya kelihatan di permukaan aja. Tetapi sesungguhnya kalau mungkin kita lihat, ya memang untuk di supermarket semua supermarket tertentu aja yang barangkali saat ini sedang berkembang, hanya di supermarket yang banyak konsumen menengah atas ya, kemudian yang ekspatriat juga, dan kalaupun ada yang sudah selama ini yang itu pun kuantitasnya sedikit, volumenya sedikit, misalkan katakanlah di minimarket yang kecil ya, atau supermarket yang kecil. Sementara kalau dilihat produk-produk buah dan sayur dalam negeri itu kan sangat besar. Jadi kalau memang harus diatur oleh pemerintah, hendaknya tidak langsung berdampak kepada retail-retail yang selama ini sudah melaksanakan bisnis yang seperti itu, yang tujuannya kan untuk memenuhi selera masyarakat. Nah, kalau konsumen dia sudah tidak bisa layani dengan kesiapan produk-produk yang tadi itu, ya dia kan akan kalah bersaing. Nah, kalau dia mau melaksanakan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, ya memang harus. Tetapi kan pasti akan berpengaruh pada price, karena mata rantainya semakin panjang. Nah, harus melalui distributor tertentu. Nah, untuk buah, saya pikir memang harus ada perlakuan khusus ya. Apalagi buah itu kalau semakin lama semakin berkurang dia punya segaran yang dan lainnya ya. Yang memang sistemnya selalu harus kalau impor punya sudah ada distributor tertentu gitu. Itu faktor-faktor yang barangkali perlu dipertimbangkan. Katakanlah regulasi ini atau kebijakan ini berjalan, ada aja orang perusahaan-perusahaan atau supermarket-supermarket tertentu mensiasati aja, gampang kan tuh. Mensiasati artinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Katakanlah misalkan Mas sendiri punya supermarket gitu ya, waduh ada ketentuan nih, kenapa saya harus cari distributor lain lagi. Mungkin saja dia bikin company-nya sendiri, distributor sendiri. Kan itu mensiasati yang akhirnya ujung-ujungnya tidak efektif bagi tujuan pemerintah itu sendiri, karena tetap aja praktik-praktik itu dijalankan tapi tidak menambah distributor yang lainnya gitu. Nah, bagaimana jika tujuan pemerintah adalah untuk memberi daya saing lebih ke produk dalam negeri? Tingkatkan dia punya pertama kualitas dan sudah tentu sosialisasi kepada masyarakat luas, sekalipun kalau kita punya produk yang ini tapi memang disenangi oleh masyarakat dan kualitasnya baik. Tapi kalau memang contoh misalkan apelnya orang lebih suka apel Washington ketimbang apel Malang. Nah, kita pun mau datangkan apel Malang dengan gratis, orang nggak akan gubris. Orang akan cari tetap apel Washington yang sudah bagus kualitasnya. Nah, ini yang barangkali jadi pertimbangan juga. Nah, kalau untuk memajukan produk-produk lokal, saya sih sangat mendukung dan setuju. Sama dengan yang terjadi di produk non-buah maksudnya. Dan sayur yang sudah dijalankan oleh Kementerian Perdagangan ya, cinta 100% produk Indonesia. Tetapi kesannya kan itu masih kepada barang-barang yang dihasilkan melalui pabrikan. Semuanya kan kira-kira begitu. Tetapi kalau terjemahannya itu ya sebetulnya termasuk juga kepada seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh lokal atau domestik ya, kira-kira begitu mas. Jadi apa saran Anda mengenai rencana aturan impor hortikultura ini? Saya pikir ya kalau memang sudah harus dilaksanakan, implementasinya juga itu jangan berdampak kepada harga. itu aja. Dan tujuannya kan supaya salah satu barang-barang yang memang ada di dalam negeri ya sebaiknya tidak diimpor, segera begitu kan ya. Tetapi tidak juga demikian, karena kualitasnya juga mungkin akan beda. Kalau orang tertentu misalkan tadi saya bilang mungkin mau makan apel, maunya apel Washington, tidak mau apel Malang, kan gitu. Jadi itu, kalau misalkan apel Washington misalkan bisa ditanam di Indonesia umpamanya, dengan kualitas yang kurang lebih sama, ya why not. Tetapi kalau tidak bisa, tetap aja. Belum lagi kalau buah-buah yang memang tidak ada di dalam negeri, itu tetap impor berjalan. Cuman kalau harus melalui juga seluruh jaringan yang di luar usahanya, yang harus dengan harga yang tinggi, kapan mereka bisa meraup untung yang baik? Kalau harus beli dengan harga tinggi dan yang dibebankan juga kepada masyarakat, pasti masyarakat juga kan teriak-teriak kok mahal banget. Padahal memang masuknya dari luar aja sudah berapa besar pajaknya kan gitu. Kira-kira seperti itu, dan mengandung risiko kan. Buah itu ada risiko juga buat si penjual. Tidak selamanya itu, apalagi buahnya, tidak selamanya itu akan tetap segar terus-menerus kalau dia tidak laku dalam kurun waktu tertentu juga kan. Walaupun ada penyimpanan-penyimpanan, cool storage dan segala macam, tapi kalau sudah kelamaan juga kan tentu ketika juga akan berpengaruh pada kualitas gitu. Demikian Rudy Sumampo, saya Fahmi Andrian.